apa nasihatnya agar kami para thullabul ilm tetap semangat belajar? Ya, untuk mengingat bahwa antum belajar ini, ya, ini sedang berguru antum, ya. Suatu saat nanti akan antum akan turun gunung setelahnya. Orang-orang di luar sana kesesatan itu banyak sekali. Ahlus sunnah itu sedikit, kesesatan banyak, dan masing-masing bergerak mempromosikan kesesatannya dengan berbagai cara. Contoh Syiah sekarang, ya, banyak sudah dan semakin berani. Sampai ada yang mengatakan, oh, saya biasa melukai diri saya, apalagi melukai orang lain, itu mudah bagi saya. Ini istrinya siapa? Jalaluddin Rahmat, salah satu tokoh Syiah. Perempuan dia, ya, tapi sudah berani ngomong seperti itu di Indonesia. Ya, dan mereka bergerak dengan dakwah-dakwahnya seperti acara Asyura ini. Acara Asyura dengan istilah apa? Haul, biar istilahnya kayak mendekati orang-orang umumnya. Haulnya siapa? Haulnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Menarik, ya kan, bagi orang-orang yang biasa haul-haulan ini. Wah, ini bukan haulnya kiai, haulnya cucu Rasulullah. Padahal itu acara Asyuranya Syiah. Kebiasaan Syiah mengingat kematian Husain dan meratapi kematian Husain, ya. Dan di antara model-model yang mereka lakukan itu, ya, nanti syair-syair yang membangkitkan semangat dan membangkitkan dendam akhirnya, kemudian menyiksa diri, ya, dengan menyayat tubuh, ya, sampai yang pengikut-pengikutnya pisau diikat dan dipukul-pukulkan begitu sampai apa, berdarah-darah. Tapi yang nggak tahu, nggak ada yang begini, nggak ada. Kalau semuanya begini bagus kayaknya, ya, adanya cuma begini-begini saja, jadi luka-luka ringan sebetulnya. Tapi itu membuat apa, yang melihat timbul semangatnya, ya, dendam terhadap yang lain yang bukan Syiah. Nah, ini di Indonesia semakin marah. Dulu nggak ada yang seperti itu. Sekarang di berbagai kota, di Semarang ada, di Sumedang ada, di Sulawesi ada, apalagi di kota-kota besar, Jakarta dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ini di masa sekarang. Antum masa yang akan datang, na'udzubillah, ya, mungkin lebih daripada itu. Kalau antum belajarnya itu melempem, ya, gak semangat, nanti bisa diklindes sama Syiah-Syiah itu, ya, bisa dilibas sama mereka, orang-orang Syiah. Mereka itu para pendendam. Dan mereka di mana-mana bikin pula. Contoh di Yaman. Jangan dikira Yaman itu tidak berproses, ya. Di zaman Syekh Mukbil itu orang-orang Houthi belum apa-apa, masih kecil, ya, syababul mukmin istilahnya itu, syababul mukmin, ya, istilahnya itu para pemuda mukmin. Slogannya slogan yang menarik. Nah, Badruddin Al-Houthi waktu itu pergi ke Iran, datang ke Indonesia, mendirikan pondok, mendidik, ya, waktu anak-anak sekolah libur pada pesantren kilat di tempat dia. Nanti libur begitu terus sampai sekian waktu, berjalan ditanamkan kebencian-kebencian kepada pihak lain dengan acara-acara itu. Sampai apa yang terjadi? Ya, itu yang terjadi sekarang. Dia memberontakan, ya, yang menghancurkan Yaman, mengakibatkan porak-porandanya Yaman. Berapa sudah yang mati, baik dari Ahlus Sunnah maupun juga dari mereka. Alhamdulillah kalau yang dari mereka. Kemudian bangunan yang rusak, berapa keamanan hancur-hancuran. Nah, ini harus menjadi pelajaran buat kita. Nah, kita ini kalau gak belajar, belajar ilmu agama yang benar, kita gak mendakwahkan, kita gak menerangkan, kita malas-malesan, ya na'udzubillah, akibatnya bisa seperti itu. Ya, akibatnya bisa seperti itu. Jadi itu salah satu hal yang kalau kita mengingat hal-hal seperti itu, insyaallah kita akan bersemangat dalam belajar dalam talabul ilmi.